Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan sehingga kita dapat mempelajari keagungan daripada kitab suci Al-Quran ini melalui kajian Syekh Mutawalli Sha'rawi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyautanir rajim, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat sebelumnya menjelaskan bahwasannya kekufuran orang-orang Bani Quraisy, mereka itu tidak meyakini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya begitu luar biasa bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha bijaksana dalam segala hal. Dalam tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi ini, Syekh Mutawalli Sha'rawi menjelaskan bahwasannya Allah menjelaskan kepada kita, aku telah memberikan tanda-tanda yang pasti dapat diterima oleh fitrah untuk diimani. Aku menurunkan Al-Quran agar kamu mengimani Rasul yang membawanya sebagai manhaj dalam kehidupanmu. Aku telah menjadikan kamu sebagai pimpinan alam, dilengkapi dengan fasilitas yang membuat makhluk lain tunduk kepadamu. Begitu luar biasa. Kalau di sini kita melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, burung yang bisa terbang dengan kedua sayapnya, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perumpamaan dengan menjelaskan di dalam Al-Quran bukti kekuasaannya, itu menjelaskan umat-umat sebelum kita supaya apa, menjadi kaca perbandingan bagi kita. Kita mengambil sisi positif untuk menerapkan dalam pembelajaran kehidupan kita ini. Baik para pendengar RR rahimakumullah, pada studio kali ini saya didampingin ustadz saya yang begitu luar biasa, Ustadz Fajrul Haq, dengan Abangda Zainal Arifin. Kami silahkan ustadz untuk memaparkan sisi-sisi dari ayat surah Al-An'am ayat ke 38 ini. Iya, benar sekali kata Ustadz Safiar tadi bahwa ayat 38 ini merupakan penjabaran dari ayat 37. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakanlah, kul innallaha qadirun, Allah itu maha kuasa. Maka di sini Allah menggambarkan kekuasaan yang paling diragukan oleh manusia. Apa kekuasaan Allah yang paling diragukan oleh manusia? Yaitu apa? Makan. Manusia merasa bahwa yang memberi makan dia itu bukan Tuhan, bukan Allah. Sehingga betapa banyak manusia menyelewengkan hak dan kewajiban dia hanya untuk memenuhi kebutuhan makannya. Padahal di sini Allah telah menjamin tidak ada satu binatang pun di muka bumi ini melainkan umat-umat sepertimu, atau di ayat yang lain disebutkan illa 'alallahi rizquha. Jadi umat-umat di binatang itu ditanggung oleh Allah rezekinya. Di sini disebutkan umat-umat yang binatang yang ditanggung oleh Allah rezekinya itu semuanya bertauhid. Nah, jadi di sini kisahnya tentang tauhid. Jadi ini merupakan teguran yang sangat keras dari Allah kepada manusia. Manusia, perhatikan dan dengarkan, bahwa semua binatang itu aku tanggung rezekinya. Dan ketika mereka ku tanggung rezekinya, mereka bertauhid, bertasbih. Lihat burung yang mengajarkan Nabi Qabil, yang mengajarkan anak Nabi Adam Qabil bagaimana cara mengubur. Kenapa? Dia karena dia bertauhid. Bagaimana burung Hudhud pada zaman Nabi Sulaiman yang bertauhid, yang sangat marah atas kekafiran Ratu Balkis. Dan lihatlah bagaimana semut yang bertasbih dan meminta kepada kaumnya untuk menjauh, menyingkir dari tentara Nabi Sulaiman. Dan bagaimana burung-burung bernyanyi, bertasbih bersama Nabi Daud. Toh kok manusia tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang saja tahu balas budi dengan bertasbih kepada Allah. Inilah mungkin ayat 38 yang kita kaji pada hari ini. Iya, di samping hal lain, ketika sudah banyak penjelasan dari Ustaz Arifin tadi, dengan menyimpulkan kok manusia ini sangat susah sekali untuk bertauhid, beriman bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, malah justru semut, justru hewan-hewan yang lainnya itu atau pohon-pohon itu bertasbih kepada Allah, dalam arti kata meyakini bahwasanya Allah tiada duanya. Tapi begitulah manusia selalu mengingkari terhadap kesempurnaan ilmu Allah dan merupakan sudah bukti-bukti kekuasaannya yang sudah jelas. Yeah. Jadi di sini adalah semacam sebuah hinaan atau sindiran kepada manusia. Kenapa manusia itu tidak mau beriman kepada Allah? Artinya mereka itu masih mencari solusi lain, gitu. Buktinya mencari solusi lain, mereka itu kadang-kadang lebih mendengarkan perkataan para peramal. Nah, kira-kira gitu. Atau orang yang membacakan telapak tangannya. Ada ketidakyakinan. Jadi begitu orang menyebutkan begitu, sangat yakin sekali mereka apa yang dikatakannya itu. Ketika mereka yakin, disitulah mereka yang mereka sudah menghadapi kehancuran-kehancuran dalam kehidupannya, karena sudah tidak mempercayai Al-Quran dan hadis. Bahkan orang-orang seperti itu juga dalam sebuah hadis, gitu ya, dalam sebuah hadis, orang yang datang kepada seorang peramal ataupun dukun ataupun yang lainnya percaya apa yang dikatakannya, lam takbal salatuhu arba'ina laila, tidak diterima salatnya itu 40 malam. Begitu. Iya. Bagaimana kira-kira Ustaz? Sekarang ini kan banyak SMS gitu. Kirim gitu kan. Nanti saya akan meramal apa yang Anda ramalkan. Begitu. Iya. Jadi sebenarnya suatu hal yang naif ketika hidup ini tergantung dengan ramalan. Sebenarnya kita mempunyai gantungan yang sangat kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bergantunglah di tali Allah yang kuat dan jangan bercerai-berai. Itu adalah tali yang tidak mungkin ada tali yang lebih kuat dari tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hablum minallah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ayat 38 ini merupakan pengajaran kepada kita semua, bahwa bagaimana binatang itu banyak sekali mengajar kebaikan pada manusia. Suatu hal yang sangat baru sekarang ini ada Anastasia Dini. Anastasia Dini itu adalah bagaimana anak yang baru lahir itu tidak harus dimandikan, tetapi dikeringkan badannya, dan kemudian dia langsung dilekatkan kepada kulit ibunya dan anak itu sendiri. Biarkan anak itu mencari puting susu ibunya. Dan ini sebenarnya telah jauh dari sejak zaman dahulu kala binatang melakukan itu. Jadi begitu binatang lahir, dia akan menjilati anaknya yang baru lahir dan anaknya akan merangkak. Dunia kedokteran menyatakan bahwa apabila ibu melakukan anestesia dini, maka anak itu akan tercegah kanker begitu dahsyatnya. Akan mungkin terhindar dia sampai 50% akibat anestesia dini. Dan ibunya pun akan terhindar dari, kalau dia langsung menyusui anaknya, akan terhindar dari kanker payudara. Begitu dahsyatnya ajaran binatang kepada manusia, sehingga manusia baru saat inilah menggembar-gemborkan anestesia dini. Padahal Allah telah mengatakan di jauh-jauh hari, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irun yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Binatang itu adalah umat seperti kamu. Mereka mendapatkan hidup dan anak apabila dilakukan anestesia dini akan terhindar dari mati saat usia balita. Dan ini adalah ajaran dari binatang. Sebagaimana kita dulu diajar bagaimana menguburkan manusia terbunuh pertama, yaitu Habil, yang dilakukan oleh saudaranya yang bernama Qabil melalui binatang yang namanya burung. Nah, inilah pelajaran yang paling menarik, bagaimana manusia seharusnya jangan berlagak sombong, jangan berlagak kuasa, rupanya banyak hal yang tidak tahu dalam hidupnya ini. Dan banyak hal yang dia harus belajar kepada binatang yang mungkin lebih hina dari dia, tetapi lebih cerdas dalam hal naluri yang mereka miliki. Masya Allah, luar biasa sekali ini dari jabaran Ustadz Fajrul dengan Ustadz Zainal Arifin. Dimana kalau kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui binatang, melalui burung, kemudian umat-umat sebelumnya yang telah diungkapkan di dalam Al-Quran, seharusnya kita ini apa? Lebih meyakini begitu luar biasa isi Al-Quran itu tadi. Hanya saja orang-orang hanya sekedar atau sebatas membaca, kemudian tidak merenungi dan memahami jelas. Contohnya yang seperti yang dipaparkan Ustadz Fajrul, bahwasannya binatang aja sudah dijamin rezekinya. Noh konon manusia kan begitu. Yang penting kita berusaha. Iya. Pagi-pagi keluar kan begitu. Dari disebutkan rumah, dalam hadis gimana? Lau tawakkaltum haqqa tawakkulih la razaqakumullah kama yarzuquhu thoyr taghdu khimason wa ta'udu biyatana. Kalau kamu bertawakal dengan betul-betul tawakal, insya Allah rezeki kamu akan dijamin oleh Allah. Masya Allah. Bagaimana? Lihatlah burung. Pergi, temboloknya kosong di pagi hari, pulang di sore hari, tembolonya penuh. Itu burung yang tak punya otak saja dapat rezeki. Diberikan mencari rezeki itu dengan usaha. insting. Usaha. Masa manusia masih takut rezekinya? Nah, di sini juga kita menemukan Ustaz Safir dan Ustaz Fajrul. Ayat ini ditutup dengan summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Ini apa? Ini merupakan peringatan kepada orang yang sok kuasa tadi. Pada ayat 37 disebutkan, coba kalau Tuhan itu bisa menurunkan, katanya kan begitu. Dikatakan Tuhan itu kuasa, tetapi juga dia merasa lebih kuasa. Dikasih tahu Allah di awal bagaimana kekuasaan binatang yang hebat hidup dengan instingnya, masih juga sok kuasa. Maka dikatakan, tahu dirilah kau. Kalau udah mati, digigit ulat, gak bisa menghindari dari diri. Sudah mati, bukan selesai permasalahan. Kamu akan dihitung di padang mahsyar. Kamu akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan. Jadi mungkin dalam sebentar lagi kita ini akan memilih, ya kan? Suasana pilkada, pemilihan kepala daerah. Jangan, jadi kita harap dalam pengajian kita ini jangan ada timbul makhluk-makhluk yang sok kuasa. Karena apa? Orang-orang yang kuasa, yang sok kuasa itu sebenarnya adalah orang-orang yang telah hancur, karena dikatakan halakam ru'un lam ya'rif qadrohu. celakalah orang yang tidak tahu siapa dirinya. Berkuasa oke, okay, tapi sok berkuasa itu tidak boleh. Karena apa? Karena di sini diajarkan, ingatlah kalau kamu sudah terkubur, sudah mati kaku, digigit semut pun sudah tidak bisa lagi ngelawan. Apakah demikian kita masih bersok kuasa? Itu otomatis tidak, kan begitu. Jadi di sini pengajaran yang luar biasa. Kalau kita kita lihat dari satu sisi yang lain, mungkin Ustaz Fajrul bisa menambahi sisi yang lain, Ustaz. Ya. Sisi yang lain di sini, ayat ini adalah menekankan bahwa kita dan burung diumpamakan di sini yang mana terbang dengan kedua sayap itu adalah sama seperti kita, yaitu umat-umat sepertimu, kata Al-Qur'an, umamun amsalukum, artinya di hadapan Allah itu sama. Kita itu adalah semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah yakinkan lagi supaya kita ini betul-betul beriman kepada Allah dengan memberikan informasi, ma farratna fil kitabi min syai. Syai'un artinya sesuatu yang sedikit, jamaknya adalah asya. Suatu yang sedikit itu saja tak pernah diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah dia dijelaskan di sini. Artinya Allah tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan seorang hambanya itu. Dan nanti ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti untuk memperhitungkan apa yang sudah diperbuat oleh umat-umat yang ketika kita hidup di dunia ini. Nah, mungkin ada tambahan dari Ustaz Safiar, kami persilakan. Baik, para pendengar RRI rahimakumullah, dalam kajian kita ini seharusnya kita memasang dalam kehidupan, dalam diri kita ada antena penerima signal, supaya apa? Kebenaran yang ada dari Al-Quran ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Muhammad Safiar, dampingin Ustadz Fajrul dengan Ustadz Zainal Arifin, mengucapkan terima kasih banyak atas segala atensi dan pendengarannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.